itu ceritanya piye kok iso ngarang lagu koyo ngono iku? Enggak. Saya bisa pastikan jadi salah satu lagu yang abadi gitu. Yang sampai kapanpun lagu ini akan bisa dinikmati oleh siapapun dan semua umur. Amin, amin, amin, amin. Ya. Nah, kira latar belakangnya apa sih? Kira-kira ini apa ini? Pas gak iso turu ta, gak duwe-duwek ta apa? Atau ditinggal pacar atau apa gitu ya apa kira-kira? Tahu tak atau kau ngerasa kayak kangen? Tahu tak atau ngerasa kayak kangen? Biasanya gini, biasanya gini. Selama hidup Anda, Anda pernah berasa berapa kali merasakan kangen? Banyak kali. Rindunya pada hal yang sama atau tidak? Hah? Apa rindu si A terus? Nah, wis dadi mantan rindune dadi si B, ngono. Wis dadi mantan rindune dadi si C gitu. Cintanya berubah tapi rindunya ada terus. Betul enggak? Berarti mana yang lebih abadi, kerinduannya atau cintanya? Nah, makanya saya selalu ngomong, bukan rindu yang datang dari cinta, tapi semua cinta yang kau alami sepanjang hidup itu datang dari kerinduan kepada Yang Maha. Itu kangen apa tau? Ada di dalam setiap hari, dalam setiap hati manusia, itu kekosongan. Dan mencoba sepanjang hidupnya mencari, apa namanya, ngisi kekosongan tersebut. Nah, isek sunat ngene iki, apa sebenarnya? Kalau ditanyain pengen minta apa? Sederhana, paling minta mainan, maksimal minta motor lah. Kowe saiki sunat yahine iki, minta hadiah apa? Mesti utekmu wis aneh-aneh. Apa kayak opo kayak mulai naik, semakin dewasa itu kerinduannya semakin berkembang. Terus berkembang seberapa banyak? Seberapa lebar? Kan gitu pertanyaannya. Kapan ini selesainya? Karena sebenarnya manusia itu kan berkembang terus. Tambah lebar. Orang pengen kaya itu, sebenarnya pengen melebarkan dirinya, gitu aja. Aku pengen iki jadi milikku, milikku jadi lebih banyak. Cuman sayangnya kadang-kadang orang kalau rindu sesuatu itu tidak total. Contohnya gini, Anda rindu kekayaan, Anda tidak membayang, Anda membayangkan kekayaan itu duitnya banyak, emasnya banyak, surat sertifikatnya, tanah banyak, tapi Anda enggak membayangkan pengen punya bulan atau punya matahari. Sisan no, nek arep duwe sing total sisan, aku pengen duwe jagat raya. Sertifikatnya sing duwe sapa? Tak tukune regane piro? Total. Mau tidak mau akan kenal sama yang punya jagat raya. Ditanyain, Gusti Allah kira-kira enten sertifikatnya mboten nggih. Mulai kenal karo Gusti Allah, mulai ngerayu dan seterusnya. Jadi semua arus manusia yang dirasakan manusia itu pasti membawa ke Tuhan kalau kalibernya tidak setengah-setengah. Total. Kan gitu. Urip kuwi problemnya itu kadang sering masalah utamanya adalah kaliber. Kalau melakukan sesuatu itu setengah-setengah. Ora yo, ora yo, ora yo. Nek ho, ora. Nek wedi rasah wani-wani. Nek wani rasah wedi-wedi. Aku naksir ya karo kae. Diparani lewat ngarep omahe wis seneng atine. Ketok gendenge tok wis teratap-teratap-teratap. Oke. Sesuk munggah-munggah sithik. Oke, nunggoni ning ngarepan. Delok mbak liwat. Ya Allah ya Rabbi. Wah, wis sudah dadi bahan rong minggu. Bahan ngisi ruang rindu itu tadi maksudku. Aja mikir aneh-aneh kon bahan apa kon. Ngisi ruang rindu bisa dirindukan. Ya sesuk terus lanjut sampai totalnya apa? Temoni wong tuane. Pak, apakah Anda cukup kilaf untuk memberikan anak Anda kepada saya? Total sih san. Nek ditolak itu biasa. Wis to, lebih banyak hidup itu lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Betul enggak? Tapi Anda cukup sekali berhasil untuk membuktikan semua kegagalanmu tidak sia-sia. Betul enggak? Jadi rasa wedi gagal. Semua keberhasilan datang dari keputusan yang tepat. Semua keputusan yang tepat datang dari pengalaman. Semua pengalaman datang dari keputusan yang salah. Jadi keputusan yang salah itu modal untuk menjadi sukses. Mumpung sik cilik, berbuat salah sebanyak-banyaknya. Loh, aku serius iki. Nek kowe isih SD nyolong, kowe dipenjara apa dikampleng pengen raine? Nek dikampleng ta orang apa? Tapi nek kowe wis gede nyolong, diapake? Lebokke penjara didak-idak kowe. Nah, untuk tahu trauma untuk trauma kesalahan, untuk mengerti efek dari kesalahan mending masih kecil. Wis, anak kecil bereksplorasi ke sana kemari, tangannya keslomot. Dusur numpak sepeda. Nengke wae asal ora mati sing penting. Jagani orang tua tuh itu jagani anaknya aja ngasih mati. Bahwa dia sakit, biarkan dia merasakan sakit. Kenapa? Karena kamu dalam hidup pasti merasakan sakit. Wis to. Wong kowe WA centang biru ra dibales wis sakit hati. Ora usah dikampleng, ora usah wis centang biru ding ngene iki. Iki kok ora dibales ya, salah aku apa ya? Aku ngomong ngene iki yo ngrasake soalnya. Wah, raming kowe su. Lho itu hidup itu penuh kesakitan. Dah, itu yang namanya hidup. Penuh kekecewaan, penuh kegagalan. Tapi kualitas manusia bukan di situ. Kualitas manusia adalah kemampuan bangkitnya dari semua kegagalan. Are tepuk tangan ora? Oh, jo kali beri aja ragu-ragu. Tepuk tangan ora-ora. Ngono lho. Gak sepenuh hati. Nek kowe tepuk tangan tangane kesel sisi, tepuk tangane sebelahmu. Apa pipine? Sementing muni suarane. Nah, ini kesakitan-kesakitan ini perlu. Sebagai itu proses pendewasaan. Nah, makanya salah satu hal yang paling privat disakiti dalam tanda petik. Di sini ada yang belum sunat? Oh, cah cilik ya, belum. Yang udah gede belum sunat, tolong buktikan. Anda coba ingat-ingat pengalaman ketika sunat. Deg-degan ora? Ndrodok ora? Iki barang sing dislentik we lorone ra karuan. Dislentik lho, kowe nahan nguyuh wae. Kuwi teng-tengan lorone kaya ngono. Iki arep disilet, bayangno kowe. Allah iki sapa sing duwe ide kok ngene iki asu asu. Iki ngopo to iki urusan kok iki barang-barang mohon maaf ya kalau mulut saya agak ting pecotot seperti itu. Ini kesalahan pendidikan ayah saya. Oh, los ya, padaan, los. Los, padaan, los. Iku lho, no arek-arek cilik yang dhuwur panggung, kon niku las, los, rupamu. Ono Pak Wali Kota karo Pak? Los, oh. Los, doli. Ngene iki lho, ngene arek, los, Pak. Dadi lali itu aku mau ngomong apa, oh, mau urusan peli ya. Apa kan? Cik, nyebutnya sing bener piye? Anu, ngono. Oke, ya. Dadi nek anu di anu, kuwi. Rasanya anu banget wis pokoke. Cenanu kok kowe iki. Hah? Saya tadi ngomong proses kesakitan itu adalah proses pendewasaan. Proses kegagalan adalah proses pendewasaan. Coba Anda ingat-ingat pengalaman ketika harus sunat kowe. Nek rame-rame ono kancane. Di sini ada yang ikut sunatan massal. Sunatan massal itu yang kalau ada yang kreatif sedikit, biasanya saya pernah ngalami itu teman-teman saya yang pertama ini memang sudah niatnya buruk itu. Pertama dia masuk disunat limbengok kaya wong diantemi sak kampung kae lho. Aduh aduh aduh aduh. Sing bariku yo aduh aduh aduh aduh. Aduh aduh aduh aduh. Itu jadi menggegerkan apa jenenge mental semua yang sebelumnya iki. Pertamane wis gagah-gagah sing pertama bengok-bengok. Itu yang lain langsung keder enggak karuan itu. Idi ya Allah iki diapake yo iki diapake yo ya Allah cah kuwi wae. Itu jadi latihan mental yang luar biasa. Makanya ritual kependewasaan di budaya-budaya itu berbeda-beda, tapi semua melibatkan kesakitan. Semua melibatkan kemampuan untuk melewati mental. Salah satu contohnya, ono neng nias mencolot, apa sih ini? Batu itu tanda kedewasaan. Ada yang kulitnya dicacah-cacah dikit-dikit. Wah, untuk, apa sih ini? Untuk menunjukkan dia sudah dewasa. Di Amazon, itu ada yang menunjukkan kedewasaan, tangannya dimasukkan ke apa? Rumput. Iya, betul, betul. Jadi dia bikin tempat dari pilah daun, dalamnya dikasih apa namanya? Semut. Tangannya dilebokke, dicokot-cokotke, wah dia bertahan seberapa lama? Wah, sedewasa iki. Intine meng wani ra to ngadepi lara. Wani ra to ngadepi kesakitan. Karena cah cilik iki enak. Ketika kecil Anda enggak perlu memikirkan banyak hal. Mikirmu meng dolanan. Ngelih, mangan, Tony, wes gue. Gue pengen tau gue yang menunggu. Ya kalau udah dewasa, masalahnya banyak gitu. Masalah mangan karo ngombe wes selesai. Adus wes ra masalah, kari buka keran. Tambah masalahmu gawe dhewe nang utek pulsa. Merek HP. Mention ra dibales. Centang biru dinengke wae. status nyindir dicueki. Wi marahi kowe mati ora to jane? Wi lak masalah yang kamu buat-buat sendiri itu. Masalah itu kalau masalah fisik, masalah yang memang harus dihadapi, orang harus jantan menghadapi. Tapi kalau masalah dari masa lalu atau masa depan, itu 80% masalah yang ada di kepala kita itu datang dari itu. Masa lalu itu namanya apa? Memori. Masa depan itu namanya apa? Imajinasi. Belum kejadian sudah menyiksa. Nanti kayak tadi itu, ngantri mau sunat. Belum kejadian wis imajinasi. Iki diapake yo, diketok-tok nggo kampak apa nggo greji yo iki. Belum kejadian itu sudah membuat kamu begitu menderitanya. Mantan itu kesakitan dari memori, ya ora ta? Wis mantan lho, to. Wis mantan. Ya Allah, neng kuwi tetep ngelarani hati nek dhek bahagia karo wong liya iki. Rasane asu. Perih. Kowe hae-hae koyo ngalami wae jomblo tuntun asmara iki wis tau ta pacaran. Koyo tau-tau wae. Nah, kesakitan itu proses yang tidak bisa dihindari dalam hidup. Bahkan banyak yang ngomong gini. Kalau kamu mau sukses, itu ikuti passionmu. Pernah dengar kalimat itu enggak? Passionmu. Apa sih passion ini? Hah? Kemampuan. Apa passion? Hah? Model. Apa mana? Kesenangan. Apa mana? Oke, passion. Asal katanya pasio. Artinya apa? Tisu. Dajuk harare. Bener iki ya merek tisu iku ya. Iya, bener kan? Wah, ini asal katanya dari kata Yunani. Pasio itu artinya penderitaan. Jadi ikuti passionmu itu, ikuti sesuatu yang kamu bersedia menderita untuknya. Ono ra cita-cita sing tidak mengandung penderitaan. Kowe mancing, kowe nek wis duwe bojo, penderitaannya banyak lho. Resiko dipisui bojo. Nek ora entuk piye? Neng kono mangan apa sih? Ora entuk iwake kowe mangan kok hasile? Pakan panci, pangan iwake kuwi tok pangan gara-gara ora entuk iwak. Neng tok baleni meneh ora? Karena hobi, karena kamu senang. Saking senangnya kamu bersedia mengalami penderitaan. Sekarang kamu punya cita-cita. Pengen jadi menteri, wali kota, DPR. Ngalami penderitaan ora? Takon sing wis ngalami. Piye, piye? Wah. Kuwi kudu le apa jenenge kampanye, kudu ngrasake difitnah, kudu ngrasake segala macam. Tidak mudah. Hidup itu tidak ada yang mudah. Yang mudah itu tidak hidup. Jadi kalau hidup harus berani tandang, harus berani menghadapi masa depan, harus bisa milih. Yang perlu dijaga adalah energimu. Energimu diletakkan di mana? Kalau meletakkannya salah, penderitaanmu nambah. Kalau meletakkannya benar, kamu bisa menghadapi penderitaan. Ada tiga link gini. Di sini pernah naik motor ya. Sekarang kita ngomong energi. Ini kan ngomong, apa namanya tadi udah ngomong bahwa proses sunat itu adalah proses kesakitan yang kita hadapi demi pendewasaan. Semakin kita dewasa, kita semakin terus mengalami tantangan-tantangan dan masalah. Untuk menghadapi itu kita punya energi yang terbatas dalam sehari, dalam kehidupan. Gimana manage energi agar tidak stres untuk hal-hal yang tidak bisa dihadapi. Nah, ada salah satu konsep begini. Anda pernah naik motor? Anda pernah naik motor? Ada tiga posisi dalam motor. Yang nyetir, yang bonceng, dan penumpang lain. Energi utamamu di mana diletakkannya? Nyetir ya. Kamu enggak begitu perhatikan itu apa namanya? Motor lain. Ya enggak, energinya pasti lebih sedikit daripada energi nyetirnya. Karena kalau energi nyetirnya sedikit kamu tabrakan. Ya ora? Kenapa energi paling besar nyetir? Karena itu hal yang paling kamu bisa kontrol. Nek motor liyo ora iso tak kontrol. Dadi ngopo mikir? Kalau kamu di posisi bonceng, kamu bisa bisiki yang nyetir. Hei, hati-hati. Hei, ngerim. Hei, ana sing baenul ning kono kae. Aja banter-banter iki, misalnya gitu. Tapi kamu tidak bisa nyetir. Tapi kamu bonceng, enggak nyetir. Jadi energinya, kontrolnya jadi lebih apa namanya? Lebih rendah. Paham ya maksud saya ya? Jadi bagi energimu, yang paling besar adalah hal-hal yang kamu bisa kontrol. yaitu dirimu sendiri, nomor satu. Bisa kontrol. Saya kasih pertanyaan sederhana. Saya yakin bisa jawab. Kasih 2 menit, pasti bisa jawab. Anda pikirkan dalam hidup Anda. Kalau Anda melakukan 2 hal ini, hidup Anda akan lebih baik. Apa? Neng uripmu, jajal. Tangi luweh isuk. Luweh sregep sinau. Luweh sregep ibadah. Apa? Terserah. Pasti ada 2 hal yang bisa yang kamu berpikir untuk bisa menumbuhkan dirimu. Pertanyaannya adalah, maukah kamu beraksi terhadap itu? Nek ngandani wong maksa gampang. Tapi nek gua awakmu dhewe, alasane ya Allah naudzubillah min dzalik. Alasane shopping 3000 kuwi. Saya pernah percobaan gini. Kamu coba kamu kontrol dirimu sendiri ya. Sederhana, pegang hidungmu tiap jam 5 sore. Jangan maju, jangan mundur. Pas jam 5 pegang hidungmu. Bertahan berapa lama? Kita percobaan dengan 30 orang. Tidak ada satupun yang bertahan lebih dari 1 bulan. Karena otaknya kemudian bikin trik ngopo toh ra penting. Alah telat 5 menit weh. Alah menyekelirung weh. Jadi menyepelekan. Itu yang tadi saya bilang pertama, otot menyelesaikan masalah. Itu bagian dari dewasa adalah pentingnya yang namanya istiqomah. Balik itu tadi, gunakan energi terbesarmu untuk mengontrol sesuatu yang memang kamu bisa kontrol. Nomor 2, baru sesuatu yang bisa kamu bisi. Misalnya kamu kenal Pak Bupati, BCI gak masalah, tapi jangan bikin kamu stres, karena yang punya kontrol terhadap kabupaten adalah Pak Bupati. Paham ya? Ngasih masukan, gak masalah, jangan ikut stres. Terus sekarang DPR, di apa namanya, keruwetan di dunia, perang Ukraina lawan Rusia, gak apa-apa tok pikir. Ning kui mikir ngasih jebeledeng iso merubah keadaan atau tidak kira-kira. Itu kan seperti motor lain, betul gak? Setiap motor lain ya. Jadi ya, oke, perhatikan aja. Tapi jangan sampai bikin kamu stres. Nah itu mungkin tips-tips sedikit bagaimana memanage energi. Karena ketika energimu bisa termanage, kamu akan tumbuh dengan baik. Kalaupun stres, misalnya, di sini banyak penderita tuna asmara. Oke ya, tolong angkat tangan yang penderita cacat tuna asmara. Sudah berapa lama berpengalaman menjadi jomblo? 2 tahun itu maksudnya, 2 tahun ini jani kuwi ngapusi kuwi ya. Oh 2 tahun aku menderita ora kuwi, jani ya 12 tahun aslinya. Jani ngomong 2 tahun. Biasa dalam hidup menghadapi masalah. Jomblo ini, engkau mesti ono beres engkau pada saatnya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Anda berani merebut dari Tuhan? Tangan Tuhan loh jodoh. Kamu berani, tak rebutnya Gusti, merawani itu. Always berarti, jadikan versi terbaik dari dirimu sendiri. Kenapa? Karena pasangan yang pantas untuk dirimu sedang dipersiapkan sama Tuhan. Ngono kuwi nek kowe wis pantes dikekke ning kowe. Nyoh. Ning apa? Wong tuane piye? Mertuane piye? Tak tutupi matane, tenang ae, jare Gus Allah. Gelem-gelem karo kowe wis tenang ae. Kalau kamu menyiapkan dirimu menjadi berkualitas, kamu akan dipasangkan pada pasangan yang berkualitas ya. Bar kuwi urusane ora meng rapi, bar kuwi wani ra tanggung jawab. Kuwi ra pikir mangsamu golek penak, golek masalah iku. Kudu nguripi. Kuwi nglirik sithik di kampleng. Kuwi rong tau ngrasake ditakoni bojomu. Pak, aku lemu apa ora? Mati kuwi jawab piye kuwi? Piye kuwi jawab e? Arep jujur apa ngapusi? Enggak dek, bohong. Wami kok bohong. Lemu. Karo bojone dhewe kok ngelemok-ngelemokke. Saya lama itu memikirkan jawabannya itu gimana. Dan saya menemukan jawabannya. Saya pernah ditanya ini sih saya. Saya gemuk enggak? Gitu. Kamu kokoh. Orang menjawab. Ya lemu yoran ini kan kokoh. Itu enggak menjawab. Kadang-kadang hidup itu dihadapi dengan kayak gitu itu. Endo. Jaya endo. Tadi kokoh. Orang itu enggak bisa ditanyain lebih lanjut ya. Kokoh itu baiknya kuat. Bahwa lemu porang urusan gue. Enggak rasa dijawab. Repot. Anda pernah rasa sebelum rapi wis, pas pacaran. Yang pernah merasakan pacaran. Dek mau makan kemana? Terserah. Asuh lu gue. Seolah-olah terserah, nek rapas ngamuk mesti merengut. Yora? Anda tahu sebabnya kenapa? Itu Kenapa ngomong terserah? Karena dulu wanita pertama pernah memilih makanan dan membuat suami istri itu ditendang dari surga. Namanya Adam tanya, "Dek, makan apa?" "Buah itu aja." "Nggih, saya ambilkan." Dimakanlah buah kuldi itu. Mereka turun dari penjara. Makanya sekarang wanita kalau ditanyain, "Makan apa, Dek?" "Terserah, daripada masuk neraka." itu apa namanya? Ketakutan turunan itu. Oke. Kita sudah ngomong banyak tentang pendewasaan, tentang ini apa, tentang pentingnya menjaga energi, tentang pentingnya apa namanya menjadi salah satu ciri dari dewasa itu adalah kemampuan untuk ukhuwah itu. Karena untuk menjadi masyarakat bersama itu ada dua syarat. Untuk menjadi masyarakat bersama ini. Syarat pertama, tanya dulu, belum syarat. Faktanya kita semua ini berbeda, betul enggak? Tapi kalau kita semua berbeda, kita enggak bisa ngobrol satu sama lain. Kalau kita semua sama, kita enggak perlu ngobrol satu sama lain. Betul enggak? Jadi untuk terjadinya masyarakat, itu harus ada faktor yang sama di antara kita. Tapi juga ada faktor yang berbeda untuk memperkaya. Faktor yang sama itu biasanya di kultur. Dari nenek moyang kita nempel di kultur. Kalau ada tangannya gini, Anda langsung gini. Betul enggak? Itu sama-sama kita fahami sebagai sebuah makna. Ketika saya ngomong tangan saya gini, guyu toh. Itu khusus di sini. Kalau di barat gini ini artinya guyon. Tak ambil hidungmu ye. Tak kembalikan itu gua guyonan. Neng kene tak ambil hidungmu ye. Asu ngono mesti. Karena artinya berbeda di sini. Nah, bahasa seperti itu membuat kita bisa menjadi berkomunal karena ada kesamaan di antara kita. Salah satu ciri dewasa adalah mana bisa memanage perbedaan. Ketika sudah ada sama, baru kemudian bedanya gimana menghadapinya, kan gitu. Anda kalau pacaran, wes tak aku balik ke pacaran karena akeh jomblo neng ini biasa nih. Apa jemaah makiyah ki akeh orang-orang putus asa karena tidak diterima oleh karena tidak menemukan calon mertua yang kilaf. Apa namanya? Atau lali tuh aku malahan mau ngomong apa? Ngomong apa mau tekan dimu? Oh, kalau Anda gini, Anda deketin cewek atau cewek deketin cowok, pertama yang diobrolkan apa? Cari kesamaan atau cari perbedaan? Dek seneng apa? Tempe. Saya juga. Dek seneng BTS enggak? Aku seneng banget. Aku juga. Jane opo BTS ini gak paham. Karena ketika ada kesamaan terjadi persambungan. Tapi kemudian lama sama akan kelihatan bedanya. Kamu kemudian tidak membayangkan bahwa ternyata pacarmu itu ngentutnya juga bau. Karena setahun pacaran belum tentu dia mau kentut di depanmu. Ketika udah nyaman, jebul badek ya Allah. Ya aku kurang tahu ngerasa kayak gini. Nah, sepanjang perjalanan akan menemukan kayak gini nih. Kedewasaan adalah mampu memutuskan. Perbedaan itu cukup penting untuk memisahkanmu atau tidak. Nah, ternyata pacarmu ngentut ambu, tok pedot pora. Pertama yang harus kau lakukan, kau ngentut tok ambu dewi. Wah jebul ya mambu, podo. Walaupun ambune beda. Mune dhek luweh mambu kaya telo, ngono aku luweh kaya. Nah, salah satu ciri kedewasaan adalah kemampuan untuk mentoleransi perbedaan. Bukan hanya mentoleransi, tapi menggunakan perbedaan untuk kekuatan. Karena nek siji pinter A, siji pinter B, totalnya adalah A sama B, bisel enggak? Nah, nek cah cilik perbedaan kuwi ra iso di selesaikan. Kalau uang dewasa sebagai komunitas kita, perbedaan itu biasa. Perbedaan itu harus digunakan untuk menjadi kekuatan. Nah, untuk awal gitu dulu, saya kembalikan Mas Helmi, kita lanjut akan main game, tanya-jawab, nyanyi-nyanyi meneh, popie, mogom. Mas Doni. Kita bersyukur dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bareng. Saya. Kita perlu dibenerke ya. Gimana? Ora wasyukurillah ya. Apa harusnya? Wasyukru. Oh ya. Wasyukru lillah. Oke, kita bagi piro ya? Berarti telu ya? Tiga. Tiga. Yang sebelah sini dari kamera ini ke sana kamera ini ya sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai batas sini. Ya, enggak. Sampai batas. Oh, sampai batas sini. Ya, dari sini sana. Seret grup alhamdulillah. Mas Masis yang yep. tengah. Ya. Ini wasyukurillah. Nah, wasyukurillah. Ah, wasyukurillah. Yang sebelah sana? Askan salati wassalami li Rasulillah. Nama grupnya itu apa? Askan salati ya sekitar ya. Ini duduk nama grup, nama bagian. Bagiannya. Bagiannya. Eh, yang ini. Ya. Gus Ipul anu, wah dawa ya. Oh, dawa itu kepenak, Gus. Oke, kita coba ya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Askan salati wassalami li Rasulillah. Tu wa ka pa. Siap, yuk. Sekali lagi lebih keras tak kak pak alhamdulillah ayo buanter. Salli wa sallim ala al-mu'allim. Salli wa sallim ala al-mu'allim. Salli wa sallim ala al-mu'allim. Salli wa sallim ala al-mu'allim. Lulus. Salli wa sallim ala al-mu'allim. Salli wa sallim ala al-mu'allim. Salli wa sallim ala al-mu'allim. Salli wa sallim. Bareng-bareng semua ya, bareng-bareng semua ya. Alhamdulillah, wa syukrulillah. Alhamdulillah, wa syukrulillah. Anta salati wa salami di Rasulillah. Yeah. syukurillah. Malam ini kita juga kedatangan salah satu bintang tamu. Siapa itu ya? Oh, ada Cak Sodik. Wah. Rasanya anjir Cak. Suka Cak. Loh, Cak Sodik ini apa? Beliau ini yang saya tahu pernah membawakan lagu Rampak Osing. Oh, nggih. Ya, bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Ya Allah. Cak Sodik nyanyi nggih. Bareng-bareng ta. Sepakat enggak? Oh, sepakat. Legend enggak mampu. Ah. Monggo, Cak. Bareng-bareng. Ah, monggo. Bareng-bareng, monggo. Monggo. Ada yang mau bareng? Ada yang mau nyanyi bareng ke depan? Ada? Ada, monggo. Silakan, ada enggak? Ada. Mbak E, mau nyanyi. Mbak. Sampaian, Mbak. Mbak iku ta? Oh, iya, Mbak. Mbak Lora, sini. Ora apa-apa. Wes, kita sikat aja. Ya, monggo. Yuk. Oke. Yuk. Arep golek apa kok uber-uberan padha goyang apa padha goyang apa cekak-cekak kabeh jaman nang kabeh nang mari-mari padha kuasa di bawah mari Gusti kan murpeng dumadi paduka kang ngasta wani kawulan mundhak dawuhi arep golek apa arep golek apa kok uber-uberan padha kehilangan derajat kita rafa martabat doa dan kapan kamu arep golek apa arep golek apa kok uber-uberan pojok ngoya apa pojok ngoya apa kok cekal-cekalan Matur sebanu, Cak Sodik. Sekarang balik lagi ke Sinau bareng lagi. Mungkin Mas Hilmi Kita buka sesi tanya jawab atau gimana Mas Ilmi? Oke, baik Mas Doni. Jadi setelah tadi kita bergembira bersama Mas Doni, Mas Imam, Cak Sotik, sekarang kita kembali ke Sinau, kembali menimba ilmu. Meskipun frasa menimba ilmu ini menurut Mas Sabrang itu sudah tidak tepat. Kalau menimba ilmu kan ilmunya ada di dasar dan jumlahnya mungkin tidak banyak. Sementara sekarang yang terjadi itu hujan ilmu. Jadi mungkin persoalannya adalah bagaimana memilih ilmu itu di antara sekian banyak. Dan saya kira tadi kita juga sudah mendapatkan guyuran yang banyak dari Mas Sabrang, mulai dari soal bersyukur, sejarah atau pemaknaannya mengenai khitanan. Dan yang saya garis bawahi sangat penting tadi adalah kesediaan kita untuk mau atau berani merasakan sakit, bagian penting dari proses pertumbuhan kita menjadi dewasa. Nah, ini mari kita dalami, kita buka kesempatan pertanyaan ya Mas Doni, mungkin untuk 5 orang terlebih dahulu. Jih, mungkin ada. Monggo, silakan. Monggo, silakan teman-teman. Satu. Ya, satu. Maju, Mas. Silakan maju, Mas. Silakan maju. Dua. Ya, maju, Mas. Dua. Maju. Ya. Monggo, Mas. Mas, monggo. Mas. Silakan maju ke maju, panggung, dikasih jalan. Monggo, Mbak. Monggo. Ya, naik. Oke. Satu, dua. Tiga, sedang jalan, Mas. Iya, silakan. Monggo, Mas. Pinara. Nah, oke mas. Oh, ya kita sambil menunggu yang jalan, kita kasih kesempatan pertama untuk gera menyampaikan pertanyaannya. Moga silakan duduk aja, duduk santai aja. Duduk, ya. Moga santai. Berdiri santai kayak di strap aja. Moga mas. Oke. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau tanya tentang. Namanya siapa? Ya, nama saya kenalkan. Agung. Dari? Dari Prigen. Prigen, ya. Silakan. Ya, saya tanya mengenai tadi yang tentang kedewasaan. Terutama mungkin saya di sini banyak menyinggung teman-teman jomblo. Pertanyaan saya itu, gimana kalau kita terus-terusan berjuang, terutama sering mencintai, tapi sering dikecewakan. Nah, kadang kan kita merasa kalau itu capek kan, capek. Nah itu kalau kita terus-terusan kan berjuang, apalagi kalau energi kita habis di situ. Sudah berapa tahun berjuang? Ya mungkin bisa ditanyakan ke depan-depan saya ini. Itu kalau solusinya gimana kan, kalau terus-terusan berjuang itu capek, apalagi kalau permasalahan lain terutama selain cinta itu gimana ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agung ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, kita tampung dulu, lanjut Mbak ya. Capek berjuang, bagaimana solusinya ya Leren. Oke. Oke, kita dengarkan dulu ya pertanyaannya teman-teman. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afi, asal dari Mojokerto. Ya. Di sini saya mau menanyakan. Nah, kita ini sebagai anak muda itu kadang kan ini Mas, apa yang namanya overthinking kan? Kan nggak baik untuk diri sendiri. Nah, apalagi mahasiswa semester akhir gini itu. Banyak hal-hal yang kita tuh kadang tidak bisa mengontrol diri, kadang pengen menyakiti diri sendiri, entah itu dari skripsi atau dosen yang memang kita sudah ngejar tapi mereka acuh tak acuh kepada kita. Nah, itu bagaimana cara kita agar kita tuh tetap bersabar untuk menghadapi hal-hal itu, karena kita semakin tua semester itu juga semakin overthinking tentang masa depan, tentang kita mau jadi apa, tentang kita lulus apa enggak gitu, dapat kerja atau enggak. Nah, itu. Terima kasih, cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Afi, pertanyaannya tentang overthinking. Nanti kalau Mbak Afi jadi ibu, jadi istri, itu juga potensi overthinkingnya banyak. Oke, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ya. Saya Amru Wiladi Noval dari Amru, Sukarjo. Ya. Okay. Oke, silakan Mbak. Pertanyaan saya singkat aja. Gak entitas Tuhan tidak bisa dipahami oleh logika dan nalar. Bagaimana kita memahami dan mencintainya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika entitas Tuhan tidak bisa dipahami oleh nalar, terus bagaimana kita memahaminya? Oke. Oke, ya baik. Monggo silakan Mas, yang keempat. Assalamualaikum, nama kula Mas Hudi atau Cak Gudel, asli Pandaan Dulur. Tonggo Cak Sodik. Nanya no niki kula. Cara membimbing anak sing angel nih lho. Lek dikongkon hapian mawon niku. Ya napa niku? Pola aku lo se bapak muda nih. Kali niku Gus info chip niku ya napa niku? Pun terima korban, kasih. Korban TikTok rupane niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kelima silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy dari Purwodadi. Saya mau tanya kepada Gus Sabrang, dalam tinjauan sains yang dinamakan kotok dan kotor itu bagaimana, dan bagaimana caranya kita agar bisa menerima kehidupan ini dengan ridho dan bahagia. Mohon mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Sudah lima pertanyaan terkumpul Mas Sabrang. Saya persilakan, akan saya pandu nanti kalau lupa. Ya, monggo. Angel, rek. Pertanyaan pertama mau apa? Sudah berusaha. Oke, kalau kita berusaha, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Kamu melakukan sesuatu, berusaha, itu tentukan dengan definisi yang jelas titik berhasil sama gagalnya. Itu yang kita biasanya takut, apa namanya, bikin definisi. Karena kita takut merasa gagal, jadi ya kabur lah. Engko bijine ya lumayan pitu-pitu lah. Oke okay lah, pitu. Jadi gue itu 6,5, ya mendekati pitu, ora gagal. Jadi kita tuh terbawa kalimat ini, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda jari. Ora, kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi. Lu jantan ae, bener gak? Gagal ki hina ora? Kati udah, kita udah ngomong dari tadi kok, gagal itu tidak hina kok. Karena gagal itu memberi kamu ilmu. Ilmu itu biar kamu bisa mencoba lebih-lebih giat. Oke, tadi itu. Aku nguyak-uyak kok ora tekan-tekan toh. Enggak. Oke, titik berhasilnya di mana? Kamu nembak, dia ngomong aku gelem. Enggak gelem ya, apa dia gagal ya. Oke, kamu mencoba lagi. Gini, kalau kamu mencoba sesuatu, melakukan sesuatu, ada beberapa komponen yang perlu dihitung. Kalau kamu ngejarnya adalah keputusan orang lain, jangan lupa lagi. Orang lain punya independensi berpikir dan punya keputusan sama seperti kamu. Kamu tidak bisa menuntut dia untuk sesuai dengan kamu. Wis. Nek dhek jan ngomong ora, ya ora, gagal. Wis. Pertanyaanmu berikutnya, kamu masih punya teori enggak untuk neruske? Coba. Nek masih punya dan kamu mau penderitaannya dengan kalau gagal, lakoni. Nek ora, ya wis. Golek liyane. Sederhana toh? Yo, aku yo ngomong sederhana iki karena ra ngrasake pas saat kuwi ngono. Ning cinta cenangel, nek wis tresno iki angel banget. Ini mekanisme tresno ini sebenarnya bisa lebih dalam, tapi kalau saya bahas di sini jadi kompleks banget. Tapi intinya gini, kalau kamu ingin melakukan sesuatu, pastikan kamu mau menderita demi itu. Kalau gagal, ulangi lagi prosesnya. Kamu mau enggak menderita lagi untuk mengalami itu lagi? Karena hampir semua hal seperti itu. Misalnya saya kasih contoh, ada tahu Starbucks ya? Starbucks itu untuk mau nyoba bikin perusahaan, dia pinjem ke bank, tolak sama bank. Dia setelah dia ditolak ke bank lagi, nyoba lagi, ditolak lagi. Berapa kali dia mencoba kira-kira sampai dia putus asa? Dia mencoba 223 kali lebih, sekitar segitu. 200 kali lebih. Jadi nek apa setahun iso 10 bulan deh, bendino teko, jileh ora oleh, jileh ora oleh. Suwe-suwe sing apa jenenge sing ngadepi ya kesel. Arek iki asutan. Yo. Kuat kira-kira. Apa kebang nyobain setiap hari datang nembung pinjaman dan ditolak 200 kali lebih. Jadi ada jaminan bahwa suatu saat dia akan diterima. tapi dia berani menempuh penderitaan itu untuk keberhasilan yang dia bayangkan. Sekali lagi, tidak ada kepastian keberhasilan lo. Nah, wanira, urusan ini kuwi. Nek wani rasah wedi-wedi, nek wedi rasah wani-wani. Aku ki duwe kanca sing ngasih trike ora masuk akal, Mas. Ini aja ditutke yo iki trike kancaku. Aku menurutku sangat cerdas tapi yo sangat asu menurutku gitu. Dia seneng karo dia pernah datang ke sebuah apa namanya? Kafe dan yang waiternya naksir banget dia. Tapi enggak pernah punya keberanian mosok yo gelem iki aku rupaku koyo ngene kok bae koyo ngono kok dia sangat wis putus asa dan cari cara kira-kira piye yo gelem carane. Terus dia punya ide cemerlang. Dia datang ke ATM dan mencari sampah struk. Kan biasanya kalau ngambil duit itu ada struknya tuh. Saldo tinggal berapa gitu kelihatan tuh. Dia cari yang saldonya besar. Dia cari, dia kantongi, tulis nomor teleponnya di situ. Terus ketika dia datang ke kafe itu lagi, nomor telepon saya hubungi kalau apa namanya tertarik, mau piye gitulah. Tapi dikasihin kertas itu. Wah mbak, ikan dulu rekening. Suge hari ini. Berangkat saya lupa, padahal mengkorek-korek sampah ATM itu. Itu sampai usahanya segitu, itu rapi, itu ngapusi, itu konangan gue suatu saat gak. Tapi bahwa dia mau menderita demi usahanya, yang belum tentu berhasil, tidak ada satupun yang bisa kita pastikan loh. Usaha itu pasti berhasil, gak ada satupun. Gue ambekan, gue tidak bisa memastikan satu menit lagi bisa ambekan, tidak bisa memastikan. Masa depan itu selalu gelap, beranianmu dan keikhlasanmu menjalani itu kuncinya. Jadi nek, gue takon piye abot, nek wis menurutmu terlalu abot rasa diteruske. Anak gue isek lebih kuat pengine daripada penderitaannya terus ke dengan resiko kegagalan. Tips saya gini, pada setiap kegagalan itu ada ilmu pintu yang terbuka. Kalau pada setiap kegagalan kamu mendapatkan ilmu, tidak ada yang sia-sia dari perjalanan itu. Oke, kali ini saya salah karena ini, besok karena ini, perpustakaanmu semakin banyak. Kegagalan adalah jalan yang tidak berhasil yang kamu kumpulkan. Jadi itu tidak perlu dilakukan lagi. Kan ngono? Wes, nek ana kancamu aja ngene ya, aku mbiyen gagal iki karo dhek. Kan bisa gitu. Jadi, misalnya kita ngomong sains, ada 1000 percobaan yang berhasil sekali. Apakah 1000 kegagalan? Enggak. Ada 1001 keberhasilan. Yang satu berhasil yang diinginkan, yang 1000 berhasil mendapatkan ilmu. Kalau kita ngambil itunya enggak ada kata gagal. Karena kan kuwi setiap ditolak tambah dewasa to kowe. Duh ngadepi ya Allah lorone priye jerus ngadepi awak meneh sing wingi apa jenenge deprok ning kamar seminggu saiki mung dadi telung dino kan misale gitu. Jadi selalu ada proses yang menumbuhkan lah di situ. Oke, ngono Mas ya. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi rasah wani-wani. Do tanggung ngono wae intine lho. Bahwa penderitaan di depan menunggu pasti. Semua jalan itu mengandung penderitaan wis, tak jamin. Cuman penderitaan mana yang mau dipilih. Naik kue kuliah, kayak mau masuk ke kuliah. Kamu memilih untuk tidak tenanan kuliah, kamu berarti memilih penderitaan pada saat mencari kerja. Kalau kamu menderita dengan kuliah beneran, kamu lebih mudah mencari kerjanya. Dan milih atau penderitaan yang mana. Overthinking itu cuman gini kok. Overthinking adalah kamu memikirkan sebuah masalah tanpa ada step action. Itu aja. Sekarang gini, kamu pengen berhasil. Kamu pengen punya pekerjaan, kamu pengen sukses. Apa yang kamu lakukan? Mikir, overthinking. Gini ku nek gini, ku nek gini. Engko nek gini kuwi, enggak ono entek. Ada 10 buku. Contoh ki. Barang sederhana ki. Cara notone piye ki tak terbatas kok carane. Tergantung lebar bukunya, notone saka kiwa ning tengen. Tergantung beratnya. Tergantung huruf pertamanya, tergantung huruf pertama di halaman kedua paragraf tiganya, rantek tau gue. Pertanyaannya adalah, bapak yang efek kan gitu. Jadi untuk menuju sukses itu bukan dengan berpikir, tapi merubah semua pikiranmu menjadi sis. Oke, gue pengen gini, kamu berpikir, aku pengen awakku potok. Potok ya bahasa Indonesia nih, kekar, agar lebih menarik pada lawan jenis misalnya, kokoh, kekar, pengen badannya kekar. Kue mikir piye carane, tekan rampung yura bakal kekar. Yang kamu bangun adalah sistem, sistem itu artinya apa? Oke, berarti aku dalam seminggu ke gym 3 kali, hari ini gini, oke kamu mikir itu bikin sistem selesai. Enggak mikirin itu lagi, lakukan sistemnya, kamu bisa mikir yang lain otaknya. Nah, overthinking itu adalah tidak ada proses membuat yang difikirkan menjadi sebuah sistem yang bisa dilakukan. Hanya satu langkah lagi. Overthinking aslinya malas melakukan kok, makanya overthinking. Karena mikir-kira bayar iso karo layah-layah orang keringetan. Wah, seolah-olah bekerja, seolah-olah meraih masa depan, mikir-mikir ning orang gawe sistem. Ada misalnya sistem kue pinter cepet, corone piye? Kuliah tang tahun ilmunya bisa didapatkan dalam 1,5 tahun. Aku iso ngisi sistem, ngajari sistemnya. Oh no, itu sistemnya semuanya, caranya untuk bisa mengkomprehensi ilmu yang sangat banyak. Jika ilmu sangat banyak cepat, gue ada caranya. Bagaimana biar istiqomah? Oh no, sistemnya. Kalau ditingkingkan, gak akan jadi apa-apa. Itu kemudian disistemkan dan kamu istiqomah menjalankan sistem tersebut. Kuncinya gue tak, agar tidak overthinking. Nek kue overthinking, agar tidak overthinking, jangan thinking. Kue yuk masalah, utakmu gue ngopo. Overthinking gak masalah, problemnya hanya membuat thinking itu menjadi sistem. Sehingga kamu bisa thinking yang lain. Kue mubeng-mubeng neng kono tok, ora rampung-rampung karena tidak dirugi sistem yang bisa dilakukan sehari-hari. Sistem paling sederhana aja nih gini. Kamu bikin agen, ini gini, setelah tak kayak contoh roh dok nganu sedih yo. Ada teknik yang sangat terkenal 19, mungkin keluarnya sekitar 1935-an. Itu namanya Evelyn Method. Untuk biar efektif kamu esok besok itu, kamu pastikan malam ini kamu besok mengerjakan 6 hal. Dan itu aja. Nek kowe serampung 6 hal kowe bebas. 6 hal itu 1 yang berat, 2 yang sedang, 3 yang mudah. Wis, ngono tok. Bendino besok aku ngelakuin iki sing abot, iki sing medium, iki sing gampang. Wis, misale gitu. Produktivitasnya bisa meningkat sampai 30% itu. Cuman gara-gara itu aja. Kenapa? Karena dia patuh sama sistem. Bikin sistem seperti itu. Wis, kowe bendino nglakoni, itu sebulan itu jauh lebih efektif daripada tidak ada rencana apa-apa. Kamu melakukan 1 sehari untuk setahun 365. Kamu mikir seminggu melakukan 1. Tahun itu sekat loro mingan. Jadi mending melakukan simpel tapi terus sistem. Tidak ada jalan menuntas kecuali kamu membangun sistem dalam dirimu. Nah, sistemnya piye? Wakeh carane. Kapan-kapan kita ngobrol soal itu. Kamu mau ke arah mana? Sistem untuk olahraga, sistem untuk otak, sistem untuk kesehatan mental itu beda-beda apa? Ada caranya masing-masing itu. Oke. Ngono Mbak ya. Overthinking itu sekarang yang masalah yang di-overrated. Overthinking problem, perlu healing, stoik. Saiki apik stoik apik. Tapi masalah wong modern iki masalah karena wis ra ono masalah gitu loh. Kenapa dulu enggak ada overthinking? Karena untuk mandi saja gue butuh nimbo dan ngisi kolah. Saiki kari cur. Kamu enggak sempat masalah mikir mandi. Jadi kamu cari masalah. Karena utek iki mesti golek masalah. Karena ra ono masalah ra urip. Rasane iki ra urip memang. Jadi gitu ya Pak ya, overthinking itu sangat bisa dipecahkan. Rubah jadi sistem. Ono Evelyn Method, ono Jadwal Kasten, ono GTD, Get Things Done, ono Eisenhower Matrix. Wah, toro nih. Wes, riset itu di apa namanya diimplementasikan jadi sistem. Apa Mas? Tentang entitas Tuhan yang tidak bisa dipahami oleh akal atau gimana gitu, memahaminya atau mengenalinya dan seterusnya. Nyayanginya termasuk itu. Gini, kalau kamu tidak tahu apa yang kamu pahami, kamu bisa tahu paham atau tidak kan juga gak bisa. Mau ngerang ngerti kok. Misalnya gini, cariin sepatu warna merah, kamu bisa gak nyariin? Karena kamu tahu sepatu warna merah. Kamu tahu sepatu, kamu tahu warna merah. Tolong cariin anu. Bisa ketemu lah. Gimana saya bisa menemukan anu? Wong anu kira ngerti gak apa? Ya anu kayak lo, sing anu nih warnanya anu. Ya gundulmu abuh anu kabeh. Gini, tentang Tuhan itu ada beberapa cara apa memaham kita breakdown gini memahami ki apa sih jane. Tapi ngomong kita memahami Tuhan itu memahami apa? Apakah kita tahu komponennya? Apakah kemudian kita tahu sifat-sifatnya? Apakah kita bisa memegangnya? Atau yang gimana yang memahami? Karena sesederhana iki aku rodok nganu ya rodok jero sithik ya. Karena sesederhana kata memahami itu tergantung framework paradigma cara berpikir. Sorry, kalimatnya rodok nganu. Dok, ruwet sedidik. Kalau kamu terbiasa terlatih oleh sains dari kecil, pelajarannya adalah sains di SD. Kamu maksudmu memahami itu seperti memahami dengan cara sains. Ngerti komponen kecil-kecilnya sehingga kamu seolah-olah paham sistem besarnya. Padahal itu hanya satu cara. Coba riset cara lain, cara memahami. Ada yang namanya cara system thinking. Kamu memahami itu bukan perlu memahami tahu. Memahami relasinya. kowe ndelok ana wit ajaib, kowe iso kenal Tuhan iki langsung. Karena kamu melihat relasi itu tidak mungkin terjadi tanpa ada kreasi. Prima causa, tanpa bundet iki. Tapi intinya gini, yang menjebak kamu bukan konsep Tuhannya. Tapi belum banyaknya perstakaanmu tentang memahami itu seperti apa. Sederhananya gini, tidak ada satupun orang di dunia yang mampu mengklaim dia paham Tuhan. Tapi, kamu bisa beraksi dengan pemahamanmu terhadap Tuhan. Karena dalam hidup yang penting aksi kok. Itu di neng agama kan gini, bayangkan Tuhan melihatmu. Bayangkan kamu selalu dilihat oleh Tuhan. Kamu melihat Tuhan, bayangkan terus. Kenapa? Agar semua perilakumu menghadirkan Tuhan. Iki wong percaya Tuhan, tapi saya pertanyaannya begini. Ngaku, aku percaya Gusti Allah, aku tidak ateis, aku beragama, aku sangat tauhid dan seterusnya. Pertanyaanku sederhana gini. Kalau dia kamu mengakui dia ada, dia hadir di mana? Apakah pada setiap keputusan hidupmu dia hadir di situ? Sederhana wae, rasa ndelok rasa apa? Kowe gawe keputusan, Gusti Allah hadir enggak dalam keputusanmu? Kira-kira berapa persen dalam hidupmu keputusannya dengan Tuhan hadir di situ? Pirang persen kira-kira. Jadi pemahaman kita tentang Tuhan itu nang mulut juga, bukan di action. Karena ketika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan ada, dan Tuhan meliputi segala sesuatu, semua aksimu pasti keputusannya ada Tuhan di dalamnya. Dan ketika kamu membayangkan, tok, Gusti Allah nesura yo. Karena yang kamu miliki hanya prasangka. Kamu tidak mungkin, gini, saya ngomongnya, aku berusaha banget orang ruwet. Bayangkan gini, manusia itu seperti air hujan yang airnya pengen menuju ke laut, menyatu sama Tuhan. Bayangkan gitu ya. Dalam perjalanannya dia mencari tahu nih. Kan dari gunung tetes airnya, lewat daun, lewat apa namanya sungai dan seterusnya. Ketika titik airnya masuk ke dalam laut, apakah masih ada titik airnya? Sudah hilang tuh. Jadi ketika kamu terserap pada kepemahaman Tuhan, kamunya sudah enggak ada untuk bisa memahami bahwa kamu paham. Wong kuwi wis ra ono kok. Nek aku kan ngomong tasawuf iki berarti rada jero iki kemudian. Gitu ya, paham maksud itu ya. Jangan dibebani oleh hal-hal sing apa sini, kamu belum bisa menjawabnya sekarang. Itu pertanyaanmu. Semua jawabanku enggak akan masuk, enggak akan kamu paham, enggak akan 100% bisa dipahami. Kenapa? Karena pemahaman itu datangnya dari dalam sebenarnya. Enggak bisa pemahaman dikasih tahu dari luar. Yang dari luar itu hanya tir. Makanya pakai amsal semua. Saya tadi pakai amsal air hujan, pakai amsal... Aku tontonan video YouTube-ku. Aku malah nganu promo ki. Aku mangkel tuh aku nggawe apa YouTube channel official ki lagi nggawe pertengahan tahun wis tak isi videonya video mapping semuanya. Oke, mapping jagat gede, jagat cilik ki piye? Mapping apa tentang kuis stoik mau piye? Mapping tentang manusia tuh gimana? Karena aku jelaske ngene iki mumet soalnya. Nah, nang video kan iso dibolan baleni. Nama akunnya apa? Ais mbuh lali aku. Lali. Damar Panuluh apa-apa ngono sing gawe satrio soalnya. Tapi intinya Damar Panuluh. Apa sebenarnya, saya baru bikin bulan Mei, ya bulan ini, saya baru aku, soalnya saya merasa mulut saya tidak cukup bisa menjelaskan konsep yang di kepala saya sambungannya akeh banget, sehingga memang saya buat mapping di situ dan saya jelaskan satu-satu mappingnya. Setelah setiap video saya akan buka sesi Zoom untuk tanya jawab siapa yang mau dan nanti saya posting lagi, nanti saya bikin mapping lagi. Pengen mapping apa? Kepemimpinan, mapping pendidikan, mapping rusaknya Indonesia kenapa, mapping raberese keadaan kenapa, nanti saya mappingkan semuanya satu demi satu. Agar kita paham keadaannya seperti apa. Ini kalau diomongkan enggak gampang. Karena kompleks. Itu pakai apa namanya? Nanti saya ajari cara mapping yang namanya sistem dinamik. Sistem dinamik itu sama sekali beda dengan sistem science. Karena dia memahami pola yang bergerak. Nah, aku sedikit sedikit ya, aku tak ajari apa sebenarnya, maksudnya saya bagi di YouTube sedikit demi. Sorry ya, ini di depan apa namanya banyak orang ini, nek saya terlalu dalam malah marahin mumet. Tapi langkah yang paling aksi yang bisa dilakukan adalah gini aja. Hadirkan Tuhan pada setiap keputusan dan hidupmu. Walaupun seolah-olah, walaupun apa namanya, Tuhan yang hanya kamu pahami sebagai Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menuntut sesuatu yang kamu tidak paham. Tuhan hanya menuntut pengetahuanmu, kamu aplikasikan enggak. Biasanya kita mengaplikasikan pada adik, lebih ngongkon adik berbuat baik itu lebih disiplin daripada mengongkon diri sendiri. Ini loh sing apik le. Ini loh, karo anakmu pokoknya sing apik. Padahal bapak edw, mas edw orang lakon nih. Jangan main TikTok. Bapak ya main TikTok. Jangan gini bapak ya. Kadang-kadang seperti itu. Makanya penting. Apa jenenge? Pemahaman bahwa Tuhan tidak akan menuntut lebih dari apa yang kau ketahui. Sing tok ngerteni diaplikasikan. Karena ketika tok lakoni ilmumu, nanti pasti akan disetori meneh karo Gusti Allah. Yakin aku. Nek tak tekan wayahe paham, paham. Karena pahammu ora iso disetor saka jaba. Paham itu datang dari dalam rezeki. Makanya warzuqni fahma, pemahaman itu adalah rezeki. Yang bisa kita lakukan adalah merindukan pemahaman dan Tuhan akan mengisi kerinduan itu dengan memahamkanmu terhadap apa yang kau rindukan itu. Iki tenanan, ora apa sih puisi tenanan. Nek gue pengen paham sesuatu, rindukan. Gue rumus gue. Buah paham iso telung tahun, limang tahun kas neng, nek gue rindu, gue dadi sinyal gue. Sinyal apa sih dari alam gue ngeki gue ilmu apa. Tuh, oke. Okay. Ngono sih ya. Nanti kita bisa lanjutkan di YouTube dan seterusnya. Apa? Pertanyaan berikutnya, bagaimana tadi membimbing anak sing HP-an terus apa info chip tadi. Nah, jadi ini kalimat Kanjeng Nabi tentang pendidikan itu saya senang banget. Menurutku sangat benar. Sing ra kuat ki wong tua, sing ra kuat ki wong Jawa biasane. Karena wong Jawa penuh kasih sayang. Kasih sayang itu kadang bermasalah. Karena dengan kasih sayang kamu tidak menyediakan pengalaman untuk anakmu. Jangan sampai jatuh, Dik. Jangan sampai menderita. Anakmu ra iso ngrasake bangkit, ra iso ngrasake lara kowe. Katakan yang Nabi pemahaman saya gini, dari bayi sampai umur 7 tahun perlakukan anakmu sebagai kaisar, sebagai raja. Wis, arep ngopo wae? Ora masalah. Ini sambung sama dunia psikologi. Karena itu sedang tumbuh yang namanya dia mau kemana aja, mau nyari apa aja biarkan. Layani dia. Karena gini, anak pengen opo, itu yang merintah siapa? Yang merintah siapa? Wong kue naksir si A, we raiso merintah. Ora ditompo si A, ganti B, we lah. Raiso. Itu apa ketertarikan terhadap sesuatu, itu akarnya jauh lebih dalam daripada otak. Otak bahkan jadi bedak dari keingintahuanmu itu. Rasa di dalam itu. Rasa itu dari dirimu yang sejati, pengen memahamkan dirimu siapa dia. Tapi karena kue sik kok, maka no kue di kon tertarik sesuatu untuk ambil ilmunya agar punya kacamata untuk memahami dirimu sendiri. Nah, 0 sampai 7 tahun, dia tertarik apa eneng nih? Karena dia lagi butuh modal untuk fondasi memahami dirinya. Tapi ketika 7 sampai 12 tahunan, perlakukan dia sebagai tahanan. Tahanan peran. Keras, ngene-ngene, ora-ora, gasruk, wong tuane sing biasane ra kuat. Wong tua biasanya ra kuat. Misalnya gini, ada yang namanya time out. Ngerti tidak time out? Jadi oke, okay, kamu melakukan kesalahan, kamu berdiri di situ 10 menit. Ketika kamu nyuruh pertama, pasti anaknya apa namanya keluar dari kotak itu. Kamu angkat dia, balikin ke situ lagi. Dia pasti keluar, angkatin lagi, balikin lagi. Itu bisa sampai 2 jam, bisa sampai 3 jam. Sampai dia paham bahwa aku gak ada gunanya keluar dari sini karena dimasukin lagi. Yowis lah, patuh lah. Ya itu wong tua sing biasanya ora kuat. Orang tua biasanya kemudian pakai kalimat. Jangan lupa, kalimat itu hanya efektif ketika orangnya sudah dewasa dan paham bahasa. Anak itu pahamnya pakai pengalaman. Anak belajar jalan, itu ada tutorialnya enggak sama orang tuanya? Dek, kaki kanan dulu, kaki kiri, pantatnya diangkat, kemudian baru badan dan kepalanya. Ora, dek belajar dewe, gasruk, gasruk. Karena belum ada paham bahasa. Bahasa itu level yang lebih tinggi dari belajar. Fase apa level yang paling rendah dari belajar adalah memberi dia pengalaman sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan dia melihat pengalaman orang tuanya. Lihat, si anak biasanya takut pada yang orang tuanya takut. Seneng yang orang tuanya seneng. Di sini yang pecinta Liverpool siapa? Ada ya? Anakmu mesti keseret. Kebanyakan yo keseret cinta Liverpool walaupun nasibnya seperti ini. Wah. Kenapa? Karena dia lihat orang tuanya, maka penting orang tua untuk menjadi contoh. Nek wong tua mengomong tanpa melakukan, anaknya enggak akan dengar omongannya, yang dilihat adalah perilakunya. Perilaku itu masuk bawah sadar, omongan itu masuk atas sadar. Tak kasih fakta penelitian. Dalam satu detik atas sadar hanya bisa memproses 50 bit. Bawah sadar bisa memproses 11 juta bit. Bitone 50 sama 11 juta. Makanya kamu menjadi aksi yang benar untuk dicontoh anakmu lewat 11 juta bit adalah dengan mencontoh yang terbaik. Kowe nek aku ngajari wong misalnya gini, ana kalimat, sampaikan walau satu ayat. Kuwi bayangke mesti sampaikan iki cangkem. Sampaikan dengan perilakumu gitu. Itu yang jauh lebih berat. Ayat wae konsisten sak umur uripmu. Nah, itu yang cangkem iki murah. Tapi nek awak kuwi lebih berat. Wirid dengan mulut bisa mudah. Wirid dengan tanganmu itu bekerja berkeringat. Wirid dengan kakimu bekerja berkeringat. Wirid dengan kalmu dan akhlakmu bekerja berkeringat dengan jujur. Kue nek kue ngelakoni kue ora, jangan menuntut kepada anakmu untuk bisa lebih baik. Oh ya, dimulai dari diri. Pie, apa sebenarnya memperlakukan anak? Ya. Pertama, kita jadi kaisar. Setelah sampai 12 tahun jadi tahanan, setelah itu jadi teman. Ayo diskusi. Karena dia sudah mulai punya frame, cara berpikir. Yang dia butuhkan berikutnya adalah kemampuan untuk membongkar yang dia kumpulkan ketika kecil. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Mengenal dirinya gimana? Salah satunya yang dia kumpulkan ketika kecil tanpa sadar. Dia nyontoh orang tuanya tanpa sadar loh. Kue nek cewek nggo tangan kiwa apa nggo tangan tengen? Tangan kiwa ya mesti ya. Tak takon ki. Ini ada dua mazhab berbeda yang tidak kenal satu mazhab satu dengan mazhab yang lain. Tangan kiwane neng ngarep apa neng buri pas kue duduk? Ono sing mburi ono sing ngarep. Karena kue ora tau ngecek satu sama lain. Ono sing dalek ngarep, gayunge ning mburi, ono sing ning mburi, gayunge ning ngarep. Pinggir yo ono meneh kreatif dicewekke wong liya ora diitung lho. Apa tapi intinya gini, dan kamu merasa kebenaran itu adalah kebenaran sejati yang tidak orang lain tidak mungkin dah, ngono to? Padahal mazhabe beda-beda iku. Ngisik mecewek we mazhabe beda-beda. Dan kamu merasa itu yang paling benar. Kenapa? Karena kamu tidak sadar ngambil ilmu itu kapan. Ketika kamu menyadari, kamu bisa merubah itu kemudian. Kalau kamu gak menyadari, kamu gak akan bisa merubah. Penjara manusia itu. Penjara manusia adalah kebiasaan, cara berpikir, fondasi, paradigma yang dia ambil tanpa dia sadari. Man arafa nafsahu adalah mengenal itu dan kemudian membongkarnya, ditata kembali sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Ya, terasa tak terus kengku. Gue ngelawan para kiai mudahan. Oke. Berikutnya. Berikutnya tentang ini, tinjauan sains terhadap qadha' dan qadar. Oke, definisikan qadha' dan qadar, men aku praslip. Qadha' itu ketetapan Allah, kemudian qadar itu adalah takdir Allah. Kalau sekilas saya memahami, qadha' itu ketetapan dalam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia, kemudian qadar itu kekuasaan-kekuasaan Allah diantaranya yang tercermin pada penciptaan-penciptaan termasuk alam semesta. Ini kalau yang saya paham. Menurut jenengan nah, gimana? Menurut yang ya, tanya menurut bisa. Gimana? Karena qadha' dan qadar ki banyak versinya, itunya, definisinya. Yang mana? Menurut pemahaman yang saya dapat dari para ulama seperti dari Gus Baha, dari Kiai Imron Jamil, katanya yang dinamakan qadha' dan qadar itu ibaratkan kita berjalan di dalam bis. Bis tersebut dinamakan bis takdir. Ketika kita berjalan di dalam bis, meskipun kita berlari kencang, tidak akan menambah kecepatan bis, dan kita misalkan kita berhenti, bisnya pun tidak akan berhenti. Jadi yang berjalan sebenarnya adalah takdir tersebut. Dan usaha kita adalah termasuk bentuk dari takdir tersebut. Selama ini yang saya dapatkan. Oke, dengan penjelasan itu yang Anda tidak setuju yang mana? Dari penjelasan tersebut, terkadang saya sih agak menerima itu, tetapi ketika saya omongkan kepada keluarga atau anak atau istri saya itu pasti jadi bentrok. Nah, saya minta penjelasan dari jenengan yang lebih bisa dipahami oleh logika okay. Orang awam. Bentuk bentroknya piye di area mananya? Ora men aku jawabnya ora waton iki. Mohon nyuwun sewu, bukan maksud mudah-ludel keluargamu ya, tapi bentroknya kira-kira di area kenapa? Nah, ketika misalkan contoh saya merencanakan untuk memenuhi keinginan istri. Nah, dari situ terkadang banyak sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan saya dan keinginan istri saya. Jadi yang saya lakukan bisa melenceng dari rencana yang awal. Nah, ketika itu terjadi, seorang istri saya ini memprotes usahane sampean kurang ngoten. Mesak kira. Ganti bojo ora ngono ya, opsi ya. Oke. Ora. Pengen njaluk saka science ya, tak kei fakta penelitian. Pertanyaannya begini, ini pertanyaan banyak orang. Sukses itu karena usaha atau karena keberuntungan? Ini fakta penelitian, ada penelitiannya. Penelitiannya dengan meneliti para olahragawan di NFL, kalau nggak salah. NFL itu sing apa sih? Bola kondok kayak lo. Apa sih? Football. Apa? Pertanyaannya begini, yang sukses di situ, itu karena dia memang beruntung atau memang dia talent terbaik di situ? Penelitiannya gini ternyata. Dari data itu, kelihatan yang lahir Januari itu sekitar 30%. Yang sekitar lahir bulan Maret. Maret, April itu sekitar 30%. Kalau nggak salah ya. Pokoknya di bulan tertentu 30%. Cek, nggak mungkin ini. Kok ada banyak yang lahir di bulan ini dan bulan lain lebih sedikit. Ternyata gini faktanya. Untuk kamu bisa jadi atlet, kamu harus daftar. Pendaftaran dibuka pada bulan tertentu. Jadi ketika umurnya lebih gede, badannya kelihatan lebih besar dan dia lebih berbakat kelihatannya. Dan umurnya beda setahun sama yang lain. Setahun yang lebih berbakat, ini badannya kecil dianggap kurang berbakat. Jadi yang diambil sebenarnya urusan umur lebih daripada urusan talent. Dan karena dia dianggap berbakat, banyak sumber daya diberikan kepada dia, sehingga dia jadi tambah bakat. Kamu riset, ada archetype problem namanya successful of the success. Jadi orang yang dianggap sukses itu kemudian diberi sumber daya lebih, sehingga dia menjadi lebih sukses. Padahal talentnya bisa kalah sama si B. Tapi karena si A dipercaya sukses, kasih pelatihan, dikasih fasilitas, sehingga dia jadi lebih sukses. Artinya bukan hanya talentnya, tapi keberuntungan dia lahir kapan, kan gitu. Hanya mengatakan bahwa gini, paling banyak faktor sukses itu adalah dari keberuntungan, bukan dari usaha. Tapi bukan berarti dengan tanpa usaha, kamu bisa meraih keberhasilan. Paham maksudku ya? Oh, itu keberuntungan, berarti rasa usaha. Ya, raiso kowe. Kowe tetap kudu usaha, tapi tidak bisa memastikan bahwa usaha sama dengan keberhasilan yang kamu harapkan. Apa ya? Cerita rodok jarah sidik, apa ya? Oke ya. Perang Dunia Pertama mulainya gimana? Karena penembakan orang yang namanya Franz Ferdinand. Ketika dia ditembak, Podora terima, kemudian perang. Pasukan yang nembak itu sudah merencanakan. Tak tembak engko nang kene. Ternyata alure menggo. Dia ketahuan, rencananya gagal. Dia lari itu ketemu pas arahnya keretanya. Loh, kok ketemu nang kene? Tak tembak, der. Berhasil dia menembak, enggak pakai rencananya. Beruntung apa rencananya bagus? Tapi berhasil atau enggak? Dengan usaha atau enggak? Kadang-kadang usaha, gini, usaha dan jalan itu kadang-kadang kamu harus bisa membedakan. Kamu berusaha kuat, tapi jalannya bukan seperti yang kamu bayangkan loh. Tapi usahamu nanti kepake untuk keberhasilanmu. Nah gini misalnya, kalau kamu berusaha sama istri ini, yuk dek, apa? Gawe anak, yuk gue mencoba berkali-kali kurang berhasil. Lagi. Ora. Misalnya usaha apa? Ah ya misalnya usaha, kamu tidak berhasil. Tapi dari usahamu itu kamu dapat ilmu atau enggak? Usahamu berikutnya bakal lebih akurat atau tidak? Lebih akurat. Bahwa tidak berhasil. Nyun sewu ngomong, kowe golek awas sama uripmu lah. Berapa persen yang kamu bayangkan sesuai dengan jalan yang kamu bayangkan, berapa persen yang enggak? Hampir 99% enggak sesuai yang kamu bayangkan. Kenapa? Karena bayanganmu dibanding dunia seberapa besar sih? Yang bisa kamu setorkan adalah istiqomah karo Gusti Allah. Tak setor ke istiqomahku, aku tenanan ke Gusti. Nek tekan, alhamdulillah. Nek ora tekan, anggap baik Gusti Allah utang. Nyun sewu, ini rotok ragal ini. Tapi kan gini maksudku. Usahamu kan berhasil atau tidak di matamu. Kalau di mata Tuhan yang dilihat apa? Kemauan usahanya kan. Betul gak? Kemauan usahanya. Kowe ngene, ana cah cilik macul apa jenenge nandur wit. Dua anak kecil nanam pohon. Yang satu berbuah, yang ini usaha keras tapi enggak berbuah. Mesake sing ndi? Mesake arek iki wis usahane keras. Wis lah tak ewangi luweh lah karena dia sudah menunjukkan usahanya. Dalam hidup kita sama sekali tidak punya iki ngomong kasar ya. Sama sekali kita tidak bisa memastikan kesuksesan. Yang bisa kita pastikan adalah kita istiqomah setor. Setor keringat, setor usaha, setor istiqomah. Bahwa itu berhasil sesuai harapan kita, Belum tentu. Siapa tahu bisa dikasih yang lebih baik. Siapa tahu bisa dikasih yang lebih baik. Kadang-kadang kalau kita terlalu mikir yang kita harapkan, gak bisa lihat yang lebih baik. Paham maksud saya? Ini kan cerita goblok, rada saru. Itu loh, karena otaknya gak bisa terbuka. Jadi ada, ini cerita cerita pekok apa sebenarnya, tentara Amerika ketika ketika di gang pasir. Udah setahun saking lamanya, itu wis ra kuat ngomong karo komandan. Komandan, saya butuh berbuat ini komandan, udah gak kuat ini komandan. Kata komandannya, ya udah dipakai itu untanya. Si tentara ini kemudian make untanya beneran. Terus balik lagi, sudah komandan. Loh kok cepat banget? Ya katanya suruh make unta. Iya kamu naik unta, di ada rumah bordil di sana. Enggak make untanya. Paham lagi maksudnya? Pas iki mau, aku cerita guyon rano sing guyu, yang dingin, yang dingin, yang dingin. Anyep rek, ajingan. Loh, keberuntungan iki, keberuntungan iki. Pas momentumnya. Yang dingin, yang dingin, yang dingin, tak ewangi pak. Ono dedelan dingin kan yang kiwa. Gitu ya mas ya, maksudnya tentu dengan istri tidak mudah memahamkan. Tapi siapa tahu salah satu tugas Anda sebagai suami adalah membawa istri pada pemahaman. Istiqomah Anda pada usaha itu, mungkin juga keberhasilannya bukan pada berhasilnya. Tapi keberhasilannya mungkin pada membawa istrimu pada sebuah pemahaman yang dia belum sampai sebelumnya. Sangat bisa jadi dan itu tidak kalah mulia dari yang Anda tuju. Semoga Tuhan memberi hadiah yang lebih dari yang Anda bayangkan. Amin. Ngerti nggih? Aman. Ada yang kurang. Oke, apa? Yang dingin. Keinginan saya itu adalah satu yang dari dulu belum kesampaian sampai sekarang, yaitu foto dengan jenengan. Coba dirindukan, siapa tahu 10 tahun lagi. Yo yo gampang Mas Engko. Tak kirimi foto, Mas. Yo yo oke oke. Apa kita kembalikan ke Mas Hilmi sambil rene apa Mas? Lungguh kene lho, mumpung Gus Irsa terung Bali. Yo yo. Yo sacet. Wes, moga-moga. Oke, terima kasih Mas Abrang atas jawaban-jawaban yang diberikan kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan. Mudah-mudahan yang disampaikan Mas Abrang dalam menjawab pertanyaan teman-teman benar-benar bisa menjadi ilmu yang strategis yang bisa kita apa teman-teman aplikasikan atau laksanakan jadi laku gitu ya. Dan untuk murojaah atau mengingat aja, tadi ada satu pertanyaan dari Mas siapa tadi, Amru itu, tentang entitas Tuhan. Mungkin ini juga sekaligus baik kalau kita mengingat yang disampaikan oleh guru kita, marja kita, Syekh Nur Somad Kamba maupun Mbah Nun. Salah satu yang disampaikan beliau, Syekh Nur Somad Kamba itu menyampaikan bahwa Allah itu tidak bisa dikonsepsikan, tidak bisa dirumuskan, tidak bisa digambar di dalam imajinasi sedemikian rupa. Pun seandainya bisa, itu ya sekadar gambaran. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran yang kita semua sangat hafal saya kira. Subhanallahi amma tasifun, maha suci Allah dari segala yang engkau persifatkan, termasuk engkau konsepsikan. Namun demikian saya mengatakan Allah itu bisa didekati atau di apa ya namanya itu, bisa didekati dengan muraqabah atau pendekatan. Pendekatan itu cukup luas, ya zikir, ya apa keistiqomahan tadi yang disampaikan Mas Abrang, kecintaan atau kesetiaan untuk melakukan apa yang beliau perintahkan, itu adalah jalan muraqabah. Semakin sering muraqabah itu kita lakukan, nanti apa namanya, bukan mengenal di dalam konsepsi, tetapi mampu melahirkan hubungan yang dua, yang merupakan hubungan antara Allah dan hamba atau hamba kepada Allah, yaitu merefleksikan sifat-sifat baik Allah. Jadi relasi antara manusia dengan Allah itu adalah merefleksikan sifat baik Allah di dalam kehidupan ini. Kemudian Mbah Nun juga sering kalau menghadapi pertanyaan filosofis seperti yang Mas Amru sampaikan itu, termasuk pertanyaan para filsuf, apakah Tuhan mampu menciptakan batu yang lebih besar sedemikian rupa sehingga Tuhan sendiri tidak sanggup itu. Pertanyaannya mungkin tampak masuk akal, tetapi akal kita sendiri yang tidak akan mampu menjawab. Jadi beliau mengatakan rumus kalau kepada Allah itu ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu 5% saja. Supaya kita ya ada seni berpikirnya, tapi jangan berhenti. 95%-nya adalah mencintai Allah sepenuhnya. Itu sekadar untuk mengingat di antara apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru. Baik teman-teman semua, kita selanjutnya satu nomor dari Kiai Kanjeng, kemudian nanti disambung dengan Sebelum Cahaya oleh Mas Abrang, dan nanti penutup doa oleh Mas Islamianto. Monggo Bapak-bapak. Bentar. Oke. Okay. Mas Amru tadi itu, karena koyone tenanan leng golek dengan logik dan seterusnya, tak kayak keyword wae nek kowe arep golek lebih lanjut. Kalau urusan logik, mau memakai logik, logika itu ada lapisannya. Ada konsep logiknya gini, kamu cari aja di Google dan kemudian cari lebih lanjut. Ada zeroth logic, logic nol, first order utama, second order logic, logic tingkat kedua, terus yang higher order logic. Jadi jangan bayangkan logika itu cuma logika gitu aja, itu ada tingkatannya memang. Untuk memahami konsepsi Tuhan, kalau mau pakai logik, jalan paling aman masuk itu pakai higher order logic. Apa kuwi golek ana? Maksudnya men dadi sangu nek kowe memang mau mencari. Ada first order, second order, ada zeroth, ada higher. Tapi konsep yang sangat tidak mudah, tapi nek jan tenanan arep rono monggo digoleki wae. Wes Mas matur nuwun. Nyangoni apa sini? Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman yang sudah bertanya. Monggo silahkan kembali ke tempat masing-masing, boleh dibawa itu ke teman-teman yang lain. Okay. Monggo Mas Doni. Yeah. Apa lagu berikutnya? Oh, lir-lir ya. Cocok tadi mau Allahumma firlana itu ya. Ya. Oke. اللهم افتح لنا أبواب البركة اللهم افتح لنا أبواب النعمة أبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الخيرات اللهم يا غفار يا غفار Thank you. kemana kau pergi, cinta. على سيدنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Fatihah sekali untuk simbah, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli nitmin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya mufattih al-abwab, ya musabbib al-asbab, ya muqallib al-qulub wal absar, ya mudabbir al-layli wal nahari, ya muhammil al-hali wa ahwali. Assalamu alaikum ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alana al-arzaqu wa tuhassinu biha lana al-akhlaqu ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma aftah lana abwaab al-barakah, Allahumma aftah lana abwaab al-ni'mah, أبواب القوة وأبواب العافية وأبواب العافية وأبواب العافية وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.